sangat sesuai nama dan sifat yang terdapat dalam nama, yaitu sosok yang terpuji dan benar-benar terpuji. Berubah kesemuanya menjadi kebencian, bahkan permusuhan dan tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesemuanya berubah dalam sesaat. Dalam bahasa kita, dalam hitungan detik berubah. Kapan? Mundu an da'ahum ila ibadatillah wahdah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk beribadah hanya dan teruntuk Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkan semua bentuk pengkultusan kepada selain Allah, memurnikan tauhidul uluhiyah, tidak lagi untuk mereka menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala di tempat-tempat yang mereka anggap keramat, di kuburan-kuburan orang saleh, untuk hanya menyuarakan suara doa mereka dengan ya Allah, Allahumma, Rabbana, hanya memanggil Allah, meninggalkan seruan-seruan yang menyandingkan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan seruan yang ada kalanya mereka mengucapkan ya Allah ya Lat, meninggalkan untuk bersumpah, yang mana mereka terbiasa bersumpah atas nama Allah, bersumpah pula dengan siapa yang mereka kultuskan, yang mereka anggap bisa mendekatkan mereka kepada Allah, liqarribuna ilallahi zulfa, yang mereka anggap bahwa mereka menyeru kepada orang-orang yang akan mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, liqarribuna ilallahi zulfa. Saat itu pula seruan ini menjadikan mereka marah, bahkan membawa mereka kepada puncak amarah dan kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi ini memecah belah. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencemooh perbuatan mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seakan-akan mengumpat praktek peribadan mereka. Subhanallah, i'tiqad yang batil saat disentuh, memang subhanallah, syaitan akan sangat atau iblis tentunya akan sangat marah. Yang sudah sedemikian lama mengakar dalam kehidupan mereka, menyatu dalam kehidupan mereka, jadi sesuatu yang paling utama bagi iblis, yaitu menjebak dalam kesyirikan, tiba-tiba ada yang mulai menggoncang, tentu tidak akan terima. Iblis, pasukannya, dan orang-orang yang sudah menganggap ini adalah bagian dari agama yang benar. Mereka menganggap kita ada di atas agama Nabi Ibrahim. Karena mereka notabene-nya pewaris seharusnya. Agama yang hanif, yang harus mereka syukuri. Datuk mereka, katakan demikian, adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang sangat lantang dalam menyuarakan tauhid, seharusnya bangga mereka. Tetapi tindakan busuk dan jahat dari Amr ibn Luhai, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merubah kondisi masyarakat Mekah. Terjadilah kesyirikan, membawa praktek bentuk amaliyah ibadah, yaitu mengkultuskan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka anggap sebagai wasilah. Yang mereka anggap sebagai wasilah. Wallahul musta'an. Tetapi ada yang unik pula tentunya. Di puncak amarah mereka, kebencian yang muncul yang tiba-tiba ini, yang merasuki jiwa mereka, mereka belum berani secara fisik untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan pamannya, yaitu Abu Talib, sosok yang terpandang, dihormati, berkedudukan di kota Mekah. Mereka masih sangat menjaga. Apalagi Abu Talib, sama dengan mereka. Dari sisi akidah, musyrik. Maka mereka secara fisik belum berani untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memulai mengganggu Nabi dan menyakiti Nabi, katakan dalam bahasa kita, secara nonverbal. Ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan. Ini yang mereka lakukan. Sehingga mereka mendatangi Abu Talib sebagai pamannya yang menjaga, yang melindunginya. Dan mereka berupaya untuk mendatangi dan merayu dengan beragam cara. Karena memang mereka tahu bahwa Abu Talib teramat sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sangat menyayangi. Sangat menyayangi lebih daripada sekedar putranya. Kita baca pada pembahasan yang ke-19 di halaman 24. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, maji'u Quraisyin li Abi Talibin marratan thaniyatan. Maji'u, kedatangan Quraisyin, orang-orang Quraisy, li Abi Talibin, kepada Abu Talib. Marratan thaniyatan, marratan, pada kali kedua atau untuk yang kedua kalinya. Kedatangan pertama tidak mempan. Yang mereka utus tidak bisa untuk menggoyahkan, untuk Abu Talib tetap menjaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته ودفاع عمه عنه مشوا إلى عمه مرة ثانية لما تتكلى رأت telah melihat قريش orang-orang Quraisy. Apa yang dilihat? Istimrara an-nabi, berkelanjutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri, dalam penyebaran da'watihi, dakwahnya, wa difa'i, dan pembelaan, ammihi, pamannya, anhu, terhadapnya, mashau, berjalanlah mereka, yaitu orang-orang Quraisy, ila ammihi, kepada pamannya. Marratan tsaniyatan. Marratan tsaniyatan. Untuk yang kedua kalinya. Perhatikan bahwa syaitan itu tidak bergerak sendiri. Mereka saling memberikan bisikan kepada mereka. Yuhi ba'dhuhum ila ba'd. Itu syaitan. Membisikkan abai dalam perkara yang besar. Bagi syaitan tidak ada yang lebih besar daripada kesyirikan. Untuk tetap berada di tengah-tengah manusia. Ingat bagaimana para ulama seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan etapa iblis, syaitan dalam menyesatkan manusia. Target utama yang pertama kali mereka bisa melangkah pada etapa yang paling utama, menjadikan orang terjatuh dalam syirikan. Ini yang paling penting. Kenapa? Itu yang membatalkan keislaman. Bahkan ada kalanya perihal kejamnya kesyirikan ini, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi pelajaran bagi umat ini, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pelajaran bagi umat ini, menyatakan kepada kekasihnya, kepada Nabi, la'in asyrakta layahbatanna amaluk. Engkau wahai Muhammad, sekiranya kamu melakukan kesyirikan, satu kesyirikan engkau lakukan, ancamannya apa? Layahbatanna amaluk. Semua amalanmu itu akan gugur, kata Allah. Bayangkan, tidak ada udzur bagi Nabi. Sekali Nabi melakukan kesyirikan. Ini pelajaran bagi umat tentunya. Bahwa ini memang perkara yang sangat-sangat besar. Maka dakwah yang paling utama yang disuarakan oleh para Nabi dan para da'i pengikut para Nabi, yang paling utama adalah tauhid. Yang paling utama adalah tauhid. Dan dakwah tauhid adalah mengisyaratkan atau menunjukkan sebuah kasih sayang yang nyata. Kenapa? Karena ketika seorang mati dalam keadaan mengetahui bahaya tauhid, sehingga dia menghindar dan bertobat dari kesyirikan, maka terjaga daripada keabadian dari api neraka. Tapi kalau syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tidak ada pintu ampunan saat seorang mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iblis tentunya memperbanyak mengetahui urgennya permasalahan ini, bahwa memang syirik akan mengekalkan, dan mereka tahu mereka kelak akan kekal, mencari dalam bahasa mudah kawan yang semakin banyak. Walaupun tentunya kata kawan ini bukan berarti akan kelak memberikan kemanfaatan, lah kelak juga syaitan akan berlepas diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inni bari'un minkum. Bayangkan, aku berlepas diri daripada kalian. Kata kawan, bukan berarti seperti kehidupan dunia saling bisa memberikan kemanfaatan. Nah, tidak ada manfaatnya bagi dia. Karena dia kelak akan berlepas diri. Bari, berlepas diri. Bahkan ada kalanya, syaitan itu berlepas diri di ujung kematian kehidupan atau kehidupan manusia. Sebenarnya dalam hadis. Ingat kisah orang yang taat dan sangat taat secara fisik, secara mazhar, secara penampilan, yang kemudian terjebak dalam dosa, satu kesalahan. Ingat, dosa itu akan menjebak secara praktis tentunya pada amaliyah dosa yang lainnya secara bertahap dan pelan dan pasti. Bagaimana terjebaknya seorang pendeta ini qadarullah dalam sebuah dosa, yaitu perzinaan. Jika ada orang, sebuah keluarga yang akan safar, menitipkan putrinya kepada orang yang mereka anggap bisa menjaga dan taat tentunya. Kemudian terjadi apa yang terjadi? Dan dikala mereka pulang, maka dikabarkan bahwa saudari putri mereka telah wafat dan mereka ridha. Karena sangat percaya. Tapi tiba suatu saat dalam mimpi melihat bahwa putrinya atau saudarinya dibunuh. Dibunuh oleh pendeta itu. Maka kembali mereka cross-check. Mereka kembali mencari apa titik masalahnya. Dan akhirnya terungkap memang orang itulah yang membunuh saudari mereka. Akhirnya dihukum mati. Di saat akan dihukum mati, iblis datang kepadanya. Aku akan menjanjikan kepada kamu, aku akan berikan keselamatan. Tidak hanya dibela, kamu akan selamat dari ancaman hukuman mati sesaat lagi. Dengan syarat, engkau bersujud kepada aku. Dengan syarat, engkau bersujud kepada aku. Bagaimana caranya? Aku diikat. Aku disalib. Isyaratkan. Ingat, ternyata sesuatu yang mewakili. Tidak harus sempurna, tapi kita dia niatkan, atau ketika dia niatkan, mengeluarkan, menggugurkan, sebagaimana dia bersujud dengan dahinya kepada selain Allah. Walaupun yang sujud adalah niatnya dengan sebuah isyarat. Engkau isyaratkan kepalamu, engkau tundukkan, cukup. Maka dia mengisyaratkan sebagaimana permintaan iblis. Maka ketika dia mengisyaratkan, saat itulah eksekusi hukum mati dijalankan. Dan kemudian syaitan berlepas diri. Sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Bayangkan apa yang kalian lakukan. Di kehidupan dunia sudah mereka berlepas diri. Dan syaitan atau iblis untuk menyesatkan manusia dalam masalah kesyirikan ini, beragam cara mereka lakukan. Kalau perlu, dengan cara-cara yang aneh. Dengan cara-cara yang aneh untuk menyesatkan manusia ini, apapun mereka lakukan. Yang penting manusia syirik. Tiba-tiba dimunculkan pusaka, atau dijadikan orang tangannya tiba-tiba bisa mengobati umpamanya. Yang kemudian orang pun mengkultuskan beragam cara syaitan untuk menyesatkan. Dengan beragam cara. Dikisahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada seorang alim. Di majlisnya ada seorang talibul ilm. Rajin dia mendatangi majlis itu. Suatu saat, dia tidak datang di majlisnya. Sekali, dua kali, tiga kali, tidak nampak di mana fulan. Maka ditanyakan, di mana fulan? Ada apa dengannya? Kawannya tidak tahu. Maka dia mencari tahu di mana alamatnya. Didatangi. Dikunjungi muridnya ini. Setelah dikunjungi, dikatakan, kaifal hal? Sekian hari aku tidak melihat engkau. Sekian majlis engkau tidak datang, kiranya apa yang terjadi dan kiranya apa yang bisa aku bantu untuk supaya engkau datang lagi di majlis ini. Kata dia, bukankah telah engkau ingatkan bahwa talabul ilmi ini untuk ke syurga? Coba bayangkan, terheran dengan jawaban. Iya, Kata dia, alhamdulillah, setiap malam saya pergi ke surga. Setiap malam saya pergi ke surga. Bagaimana itu? Iya, setiap malam saya dijemput masuk ke surga yang demikian indah, tajri min tahtihal anhar. Dia sifatkan sebagai mana apa yang dia baca dalam Al-Quran. Dia lihat keindahan, dia lihat pemandangan yang demikian sempurna. Syekh tahu ini menjadi permainan syaitan. Menjadi permainan syaitan. Maka kata syekh ini, baik, kalau memang engkau setiap sore pergi ke surga, nanti sore saya ikut. Nanti sore saya ikut. Di waktu menjelang tenggelamnya matahari, maka datang seorang, ayo kita berangkat, katanya. Berangkat mereka. Ketika berangkat, mereka memasuki tempat yang demikian indah. Mereka memandang pemandangan yang sangat indah, yang tidak pernah terlihat oleh matanya. Bayangkan, iblis seperti itu menggoda untuk menyesatkan. Dan tentunya apa yang digambarkan tidak sedikit pun bisa mewakili daripada surga yang hakiki, yang sempurna. Tidak akan bisa tentunya. Karena ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala ahadi balil bashar. Untuk terbersit di benak kita pun tidak akan bisa bagaimana keindahan surga. Tidak akan bisa. Dan dia tahu ini tipu daya. Maka dia melihat seperti ini. Sampai menjelang akan datangnya fajar, orang yang membawa ini berkata, ayo kita pulang. Sudah saatnya kita pulang. Ketika akan pulang, Syekh bilang, la, saya enggak mau pulang. Dia ingin buktikan bahwa ini adalah tipu muslihat. Saya enggak mau pulang. Terjadi pertikaian, dipukullah dan kemudian terlelap, tidak sadar kedua-duanya. Pagi hari bangun, bukan bangun di surga, tapi bangun di pusat pengumpulan sampah di kota Baghdad. Di tempat pengumpulan apa? Sampah di kota Baghdad. Karena tempat yang paling disukai oleh iblis, oleh syaitan itu apa? Tempat yang kotor. Tempat yang kotor. Sampai seperti itu ya, ikhwan. Sampai seperti itu. Yuk bayangkan. Kalau kita tidak dibekali oleh ilmu, pemahaman tauhid yang benar, akan mudah terjebak dalam perkara-perkara kesyirikan. Dan kalau orang sudah terjebak, mereka akan sangat sulit. Sebagaimana dikisahkan di sini, bagaimana orang Quraisy bertahan dengan keadaan mereka. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana syaitan dan iblis tidak ridha tentunya apa yang ada di tengah-tengah Quraisy ini berubah, maka mereka menggerakkan juga orang-orang Quraisy. Sebuah kerusakan itu akan pasti. Sebelum kita kembali kepada inti permasalahan, yuhi ba'dhum ila ba'd, saling memberikan masukan di antara mereka. Apa yang harus mereka lakukan? وَقَالُوا لَهُ إِنَّا لَا نَسْبِرُ عَلَى شَتْمِ آبَائِنَا وَتَسْفِيهِ عُقُولِنَا وَعَيْبِ آلِهَتِنَا فَإِمَّا أَن تَمْنَعَ ابْنَ أَخِيكَ وَإِمَّا أَن تَأْذَنَ لَنَا لِمَنْعِهِ. Dan mereka pun berkata, وَقَالُوا, dan mereka pun berkata, lahu, untuknya, untuk Abu Talib, apa yang mereka ucapkan, inna, sesungguhnya kami, la nasbiru, benar-benar tidak sabar, ala, atas syatmi, tindakan mencela abaina, nenek moyang kami. Coba bayangkan, ucapan-ucapan provokatif yang diarahkan kepada Abu Talib untuk Abu Talib tergugah dari keladainya menurut mereka, sehingga mau untuk menghentikan keponakannya dari dakwah. Watasfihi uqulina, coba perhatikan ucapannya. Watasfihi, menganggap bodoh cara berpikir kita atau akal-akal kita, uqulina. Wa'aibi alihatina, wa'aibi, dan mencemooh sesembahan-sesembahan kami secara manusiawi pula tentunya, dari sebuah keyakinan yang dimiliki diganggu. Seharusnya memang Abu Thalib tergugah, kalau dalam bahasa umum tersadarkan bahwa praktek peribadatan yang telah mereka lakukan dalam kurun waktu yang panjang telah dianggap salah, telah dianggap bodoh, telah dianggap sesat, telah dianggap syirik oleh anak pamanmu atau oleh anak saudaramu. Kan marah tentunya. Sehingga dia meminta, fa'imma, maka pilihannya, fa'imma, apakah antamna'a, untuk engkau mencegah, menahan, menghentikan, ibna akhika, anak saudaramu, menghentikan dari dakwahnya. Dan memang subhanallah, kalimat kata-kata syirik ini ada kalanya dijadikan sebagai sesuatu yang subhanallah, kalimat syirik, kalimat kufur ini seakan-akan dianggap tidak pas untuk diterapkan di dalam mengingkari sebuah kesyirikan ataupun kekufuran. Sehingga ada kalanya subhanallah, orang itu dianggap antipati dengan kata-kata seperti kata-kata syirik, kata-kata kufur, kata-kata bid'ah umpamanya. Dalam keadaan kalau hati dia bersih, iman dia bersih, tandanya itu semakin sehingga semakin benci kepada kesyirikan. Itu doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah dan memohon untuk diberikan kebencian kepada perkara yang seperti itu, sebagaimana yang Allah anugerahkan kepada para sahabat, Allah berikan pada hati mereka keimanan. Oh, tampilkan indah keimanan. Wa karaha ilaikumul kufra. Coba perhatikan. Allah berikan, Allah tanamkan pada hatinya kebencian. Kalau dia punya iman, dia ada benci kepada perkara, apalagi kekufuran, kesyirikan. Nah, sekarang kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang jangan mudah-mudah mengucapkan seperti itu. Benar, kita mudah tentunya untuk mencap. Tapi menyebutkan perbuatan syirik, menyebutkan perbuatan haram, menjelaskan sebuah kesyirikan, kekufuran, keharaman, harus. Jika kadang-kadang kita mendengarkan ucapan-ucapan yang menjadikan orang itu sangat anti dengan ucapan syirik, dengan menyatakan umpamanya ini dikit-dikit syirik, dikit-dikit apa? Syirik umpamanya. Nah, kalau memang syirikan dan memang sangat menyebar, Nabi pun mengkhawatirkan. Jikalau Nabi mengkhawatirkan kepada para sahabatnya, sampai ada kalanya Nabi kadang-kadang mengucapkan, wa inni la akhsha alaikum, aku sangat takut alaikum kepada kalian, kepada para sahabat. Loh, bagaimana dengan diri kita? Sudah jauh dari Nabi dan dari umat yang malas untuk belajar ilmu agama, malas untuk ta'lim. Dalam keadaan ta'lim di masa seperti ini, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah yang besar, ibadah mahdhah, salat dan yang lainnya. Di antara ibadah yang besar, yang melebihi daripada segala ibadah sunnah, kata para ulama, kata Imam Syafi'i, belajar, duduk belajar ilmu agama. Walaupun dia mungkin sudah tahu, sudah faham, sudah apa, sekedar duduknya mendapatkan kebaikan, keberkahan. Makanya, ma'asyiral ikhwah rahimanallahu iyyakum, di sini umat ketika dia peka kepada kesyirikan, maka dia akan menganggap dakwatut tauhid sebagai dakwah sebagaimana diucapkan oleh orang-orang dahulu. Maka dia menyatakan di sini, delegasi yang mendatangi Abu Talib, fa imma an tamna'a bana akhika, engkau menahan, menyetop, menghentikan ibna, anak akhika, saudaramu, wa imma, atau pilihan kedua, anta'zana untuk engkau izinkan, anta'zana engkau izinkan, lana bagi kami, liman'ih untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka. Fada'ahu ammuhu wa talaba minhu an yamtani'a khawfan alaihi min Quraishin, fa'abar rasulu sallallahu alaihi wasallam. Fa da'ahu, maka da'a, memanggil, dipanggillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammuhu, oleh pamannya. Wa talaba, dan pamannya meminta, minhu, darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyam tani'a, untuk menahan dirinya, untuk menghentikan. Kenapa? Ketika dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan, bukan karena benci kepada Nabi, bukan karena terprovokasi sesembahannya, menurut mereka telah dicela, cemooh. Bukan. Tapi karena sayangnya kepada Nabi, khawatir fisik Nabi akan diganggu, itu saja. Khaufan alaihi min Quraishin, khawatir dari orang-orang Quraisy yang sekiranya nanti nekat akan menyakiti fisik Nabi, itu yang tidak mau. Karena dia paling tidak mau diganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau diganggu keponakannya ini, saking sayangnya, walaupun dia tidak beriman. Saking sayangnya, dia minta berhenti karena supaya Nabi selamat. Dan terbukti nanti memang dia akan memberikan pembelaan secara totalitas. Bayangkan, pembelaan secara totalitas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mati. Tapi mati dalam keadaan syirik. Itu pun Allah tidak memberikan ampunan. Maka ada kalanya seperti ini yang menyedihkan. Melihat orang yang semangat beramaliah secara fisik, amalan yang baik, tapi kufur, sangat menyedihkan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesaat berjumpa dengan pendeta, dinampak bagaimana secara fisik tanda bekas ketaatan. Ketaatan dalam tanda kutip tentunya, bagaimana meninggalkan banyak hal, tidak menikah, tidak ini, tidak itu. Atharul ibadah. Tapi kemudian Umar menangis. Menangis. Ditanya, perihal apa yang menjadikan engkau menangis melihat dia? Kata Umar, aku mengingat firman Allah, lelah mereka beribadah, tapi nasibah, amalannya kosong, tidak bermanfaat di hadapan Allah. Sehingga mereka akan masuk ke dalam neraka. Lelah beribadah secara fisik, tapi akan tetap masuk ke dalam neraka. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu yang menyedihkan. Dan Abu Thalib pun demikian, masuk ke dalam neraka. Hanya Allah berikan keringanan sebagai bentuk mengabulkan apa yang diinginkan oleh Nabi atau apa yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meringankan azabnya, tapi tetap di neraka dan kekal. Memakai terompah di api neraka yang mengakibatkan otaknya mendidih. Mengakibatkan apa? Otaknya mendidih. Tidak bisa kita terbayangkan. Kita di bawah terik matahari yang panas 40 derajat atau 50 derajat, tidak kuat kita. Kita pun sudah membahasakan otak kita sudah mendidih. Ini mendidih, benar-benar mendidih. Bergemuruh. Maka sekali lagi dan selalu disuarakan bahwa dakwah yang menyayang itu dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Dan upayakan semangat kita adalah mengingatkan permasalahan ini, sanak famili kita, keluar kita dengan cara yang baik, dengan hikmah. Karena memang dosa yang paling besar. Ketika pamannya meminta, fa'aba Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fa'aba, maka menolak, enggan, tidak mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti daripada dakwah. Coba bayangkan, siap dalam bahasa kita berdiri sendiri untuk menghadapi semua risiko. Siap untuk berdiri sendiri untuk menghadapi risiko. Bahkan dia menyatakan waqala, kalimat yang sangat-sangat mulia, yang sangat besar, bekal bagi umat yang setelahnya untuk bersabar di atas agama, ala tauhid. Kata dia, wallahi, demi Allah wahai pamanku, la atruku hadza, aku tidak akan pernah meninggalkan hadzal amra, perkara ini aku tidak akan berhenti untuk berdakwah, untuk menyuarakan bahwa kesyirikan adalah kesyirikan, bahwa ini adalah kesyirikan. Aku tidak akan berhenti, aku tidak akan meninggalkan, hatta yudhirahullah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala yudhiruhu, penolongnya, atau ahlika dunah, aku akan hancur, aku akan binasa dengannya. Siap menanggung risiko hidup mati di tangan Allah dan sebuah perjuangan di kehidupan dunia. Ada kemenangan, tapi ada kalanya harus syahid di jalan itu, mati di jalan itu. Nabi telah siap menanggung risiko apapun yang terjadi. Perhatikan, beliau mengawali dakwah yang berat, ya ikhwah. Mengawali dakwah yang tidak ringan. Pengorbanan. Dibantu oleh istrinya memberikan pengorbanan dari seluruh hartanya. Hingga sampai pada puncaknya tidak memiliki harta. Dia bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, aku tidak akan tinggalkan. Tidak akan aku tinggalkan. Prinsip tauhid tidak boleh untuk kita bermain-main. Permasalahan tauhid, ya ikhwah, tidak boleh bermain-main. Jangan ada ruang di hati kita untuk terkagum atau ingin tahu, ada kalanya kita subhan terjebak dalam perkara-perkara yang antum seharusnya tinggalkan. Iseng-iseng yang berbahaya itu berbahaya dari yang mengandung kekufuran, kesyirikan, sampai perkara yang Nabi mengancam orang yang biasa bawa-bawanya mendatangi dukun. Kadang-kadang kita iseng melihat, wah ada acara magic bawa-bawanya, ada acara sulap, ada acara ini. Jangan beri ruang hati kita untuk perkara yang seperti ini. Jangan beri ruang. Jangan kita senang lihat atraksi, jangan karena kita senang kemudian kita memberikan celah kepada perkara-perkara yang berbahaya. Faqala lahu ammuhu, pada penutup poin yang terakhir kita baca, faqala, maka berkatalah lahu untuknya, ammuhu, pamannya, yaitu Abu Talib. Perhatikan mereka kata oleh Abu Talib, orang kafir memberikan pengorbanan, pembelaan dan hartanya untuk Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Untuk dakwah yang tidak mendatangkan kemanfaatan baginya. Apa yang kata pamannya? Idhab wa qul ma ahbabta falallahi la uslimuka abadan. Kata pamannya, idhab, pergilah, lanjutkan, lanjutkan dakwahmu. Wa qul ma ahbabta, suarakan, lantangkan apa yang kamu mau, apa yang kamu sukai. Wallahi, demi Allah. Bayangkan, orang musyrik juga bersumpah atas nama Allah. Uniknya ketika membela Nabi, dia hanya menyebut dalam sumpahnya menyebut nama Allah. Yang ada kalanya mereka wallahi, wallat. Tapi di sini, ketika membela Nabi, dia hanya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi, demi Allah, la uslimuka abadan. Aku tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka tentunya abadan, selama-lamanya. Selama aku masih hidup, nyawa masih ada di jasadku, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka. Yuk bayangkan, orang kafir bisa memberikan pembelaan seperti ini. Dan ini mengingatkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang ada kalanya Allah gerakkan orang yang tidak baik itu ada kalanya membela agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama ini ada kalanya dibela oleh rajulun fajir. Rajulun fajir. Orang fajir, orang rusak, orang yang tidak melakukan ketaatan. Tapi ada kalanya di hatinya ada pembelaan secara fisik. Bapaknya enggak sholat, bapaknya tukang judi, bapaknya demikian. Tapi ada kalian membela anaknya yang ngaji habis-habisan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.